Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Musa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar bersama, adab minta izin.